الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله Insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Umdatul Ahkam min kalami Khairil Anam karya Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk ke bab Dukhulul Khala wal Istitabah dan telah kita jelaskan bahwasannya di dalam Islam segala perkara yang menjadi aspek kehidupan manusia telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan Islam merupakan agama yang sempurna, yang semua ini sebagaimana yang kita sebutkan tidak akan didapati pada agama-agama selain Islam. Semuanya telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada turunnya ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Para sahabat menjadi saksi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Rasulullah telah diajarkan dan disampaikan kepada para sahabat. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad." Ya Allah, saksikanlah, ya Allah, saksikanlah. Para sahabat radhiyallahu taala anhum menjadi saksi bahwasannya seluruh ajaran-ajaran Islam dari akidahnya, dari ibadahnya, dari muamalahnya, prinsipnya, adab-adab yang ada di dalam Islam semuanya telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak terkecuali dalam hal ini adalah adab di dalam masuk ke kamar mandi atau toilet. Naam. Itu pun juga telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka langsung saja ma'asyarul ikhwah barakallahu fiikum, kita membaca hadis yang pertama di dalam bab ini. Adapun secara urutan ini merupakan hadis yang ke-11. Berkata al-muallif Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid ibn Ali bin Surur al-Maqdisi al-Dimasqi rahimahullahu ta'ala, an Anas ibn Malikin radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk ke al-khala, yakni kamar mandi, atau dengan istilah-istilah masing-masing yang berbeda mungkin wilayah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan atau berdoa dengan lafaz Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan wanita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikian pula Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Naam. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, khadimun nabi, pelayan pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjabat sebagai pembantu Nabi itu selama 10 tahun. Dan selama 10 tahun itu Anas bin Malik pada saat menjadi pembantu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau tidak pernah mendapatkan teguran dari Nabi Muhammad. Tidak pernah dibentak, tidak pernah dihardik. Bahkan Anas bin Malik selama 10 tahun itu tidak pernah mendengar ucapan Nabi, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu tidak melakukan ini? Tidak pernah didengar di telinga Anas bin Malik selama 10 tahun beliau menjadi pembantu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Begitu lemah lembut dan begitu baiknya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun kepada seorang pembantu. Yang kalau kita perhatikan pada umumnya, ketika sebahagian kaum muslimin yang mereka memiliki pembantu di dalam rumahnya, itu terkadang memiliki yakni perasaan merendahkan harga diri seorang pembantu tersebut. Semua itu terbukti dengan ucapan-ucapannya. Ketika pembantu tersebut mungkin melakukan sedikit kesalahan, maka ucapan yang tidak enak pun muncul dari lisan majikannya. Terlebih lagi kalau pembantu tersebut mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang yakni kesalahan besar, maka tidak tahu lagi apa yang diucapkan oleh majikannya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu. Bahkan ucapan kenapa kamu melakukan ini selama 10 tahun Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau tidak mendengar ucapan seperti itu. Karena begitu baiknya, begitu ramahnya, begitu mulianya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan muamalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kelembutan tersebut menjadi sesuatu yang indah. Nah, berbeda halnya apabila muamalah seseorang itu yang dipenuhi dengan rasa kaku, dengan perbuatan perilaku yang kaku, ucapan-ucapan kaku dan kasar, ini akan menjadikan muamalah dia itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, "Maka narifqu fi syai'in illa zanah wa ma nuzi'a an syai'in illa syanah. Tidaklah kelembutan, keramahan yang dibawa oleh seseorang pada suatu perkara, itu pasti kelembutan tersebut akan menghiasi perkaranya. Namun apabila kelembutan ini, keramahan ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala pada suatu perkara, maka itu akan menjadi rusak, menjadi jelek perkara tersebut. Nah, dan itu dibuktikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terkadang masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita perhatikan keumuman kaum muslimin, mereka tidak memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Dan kita pun yang menisbatkan diri kita kepada Al-Quran, pengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkadang pun tidak menyadari hal yang demikian. Nah, sehingga ini merupakan tanbih, peringatan, mau'izah, nasihat untuk kita semuanya untuk belajar memperbaiki muamalah kita dengan perilaku, ucapan sopan santun, perbuatan-perbuatan yang baik, agar kehidupan kita, muamalah kita itu akan menjadi indah disebabkan kelembutan tersebut. Nah, dan tidak kalah pula dalam hal ini adalah rasa malu yang dimiliki oleh seseorang, sama seperti halnya ar-rifq, kelembutan, itu akan menjadikan sesuatu itu indah. Demikian pula al-haya, rasa malu yang ada pada diri seseorang, itu pun akan menjadikan perkara-perkara yang dia perbuat, muamalah dia, itu akan menjadi indah. Nah, bisa kita perhatikan muamalah seseorang yang tidak memiliki rasa malu. Nah, itu kita sendiri kadang itu merasa riuh, risih dengan sebahagian mungkin saudara-saudara kita yang tidak memiliki rasa malu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullahu taala, yang disahihkan oleh beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma kanal fahsyu fi syai'in illa syana, wa ma kanal haya' fi syai'in qattu illa zana." Tidaklah kekejian, kekasaran, tidak punya rasa malu, kekerasan yang ada pada suatu perkara, melainkan perkara itu akan menjadi jelek, membuatnya jelek, tidak enak, merasa risih kita dengan perbuatan tersebut. Namun tidaklah rasa malu yang ada pada diri seseorang pada suatu perkara, melainkan rasa malu tersebut akan menjadikan perkara yang dia sedang lakukan tersebut itu akan menjadi indah. Naam. Naam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, la ya'til haya illa bi khair. Nah, rasa malu itu tidak akan datang kecuali membawa kebaikan. Nah, dalam lafaz yang lainnya Rasulullah mengatakan, al haya khairun kulluh. Rasa malu itu semuanya adalah kebaikan. Namun rasa malu di sini adalah rasa malu yang betul-betul akhlak yang terpuji, bukanlah rasa malu yang mungkin dirasakan oleh kita yang kemudian dengan rasa malu tersebut, tanda kutip, kemudian dia menolak kebenaran dan tidak ingin melakukan kebaikan. Malu mau datang ke masjid, malu mau mengangkat celananya di atas mata kaki, malu memakai jubah di tempat umum, malu memakai songkok di tempat-tempat umum. Nah, ini sebenarnya bukan malu, karena malu itu akan selalu mendatangkan kebaikan. Namun malu dalam kategori yang kemudian dengan sebab rasa malu tanda kutip tadi menurut dia, itu sebenarnya bukan rasa malu, namun tipu daya syaitan, jeratan-jeratan syaitan, syubhatnya syaitan, sehingga dia menyangka itu rasa malu, padahal bukan. Rasa malu itu akan mendatangkan kebaikan. Kalau Anda malu, memiliki rasa malu, maka Anda tidak akan melakukan kejahatan. Kalau Anda mungkin malu, maka Anda akan meninggalkan kemaksiatan. Kalau memang Anda itu malu, pasti Anda akan semangat di dalam melakukan kebaikan. Namun terkadang rasa malu ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab mungkin dia tidak mensyukurinya, dia tidak memperhatikan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga akan menjatuhkan martabat harga diri dia menjadi sesuatu yang tidak baik. Nah, tidak memiliki rasa malu. Nah, kembali dalam pembahasan ma'asyiral ikhwah barakallahu fikum, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu sebagai pembantu, menjabat sebagai pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun sama sekali tidak pernah mendengar dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun tersebut kalimat-kalimat kasar kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Nah. Dan Anas bin Malik radhiyallahu taala an ini sahabat yang mulia, termasuk di antara deretan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis yang sampai kepada kaum muslimin saat ini. Nah, beliau pernah didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah berdoa kepada Allah agar memberikan panjang umur kepada Anas bin Malik dan memberikan keturunan yang banyak kepada beliau. Doa tersebut pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik memiliki umur panjang. Beliau termasuk di antara sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling akhir terakhir meninggal dunia. Nah, memiliki umur 100 tahun lebih dan memiliki keturunan yang berjumlah 100 anak satu dusun. Nah, ini sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nah, di dalam hadis ini beliau menceritakan, nah, bisa jadi ini adalah yang dilihat oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat memasuki khala, al-khala dinamakan khala itu karena yakni kosong gitu ya. Dia dari kata khala yakhlu artinya kosong, dinamakan kamar mandi, WC, toilet ya, itu dinamakan apa namanya khala, kosong karena manusia pada saat dia masuk di situ dia menutupi diri dari pandangan manusia. Nah, dinamakan khala. Nah, di sini Anas bin Malik beliau menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal khala. Nah, ini kalau dalam pembahasan dari sisi lughah bahasa Arab disebutkan idza dakhala. Dakhala ini termasuk fi'il, kata kerja. Nah, jenisnya adalah kata kerja fi'il madhi. Nah, fi'il madhi yang menunjukkan kata kerja lampau. Nah, sehingga kalau kita lihat secara letterlek ya, secara bahasa, seolah-olah bahwasannya Nabi pada saat setelah masuk kamar mandi beliau membaca doa ini. Nah, ini kalau secara ya ini yang tertulis di situ. Namun yang dimaksud tidak demikian. Jangan difahami oh ini fi'il madhi berarti baca doanya setelah masuk. Bukan. Nah, kenapa? Karena dijelaskan oleh para ulama seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, yakni at-ta'bir bil fi'l 'anil niyyatil jazimah allati yakunu al-fi'lu minha qariban syai'un fil lughatil arabiyyah. Yakni suatu ungkapan dengan perbuatan tentang niat yang pasti, yang menunjukkan perbuatan yang akan dia kerjakan, ini sesuatu yang ma'ruf di dalam bahasa Arab. Memang konteksnya fi'il madhi, namun dia gunakan fi'il madhi tersebut yang dia maksudkan bukan setelah, namun perbuatan yang akan sedang dia lakukan. Sehingga maksudnya idza dakhala al-khala, maknanya adalah idza arada dukhul al-khala. Apabila Rasulullah hendak masuk kamar mandi, baru beliau membaca. Jadi baca doanya itu bukan setelah masuk, namun ketika hendak. Sama kasusnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'tal qur'an fasta'iz billah. Idza qara'tal qur'an, apabila engkau membaca Al-Quran, maka berlindung dirilah kalian kepada Allah. Nah di sini qara'ta fi'il madhi, berarti ta'awudnya setelah membaca, bukan. Maksudnya adalah idza aradta qira'at al-Quran, apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka berta'awudlah, berlindung diri kepada Allah. Nah ini ma'ruf dalam bahasa Arab. Nah memang konteksnya fi'il madhi, namun yang dimaksud itu bukan ya ini pekerjaan yang telah terjadi, namun pekerjaan yang hendak akan terjadi, hendak dia lakukan. Ini ma'ruf di dalam bahasa Arab. Nah di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak masuk ke kamar mandi, beliau membaca doa dengan lafaz Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma artinya ya Allah, inni sesungguhnya aku, a'udzu berlindung diri, bika kepadamu, minal dari al khubuth. Ini ada dua bacaan, bisa dibaca minal khubuthi dengan ba yang disukun, minal khubuthi wal khaba'ith, atau dibaca minal khubuthi dengan ba yang didhammah. Nah dua bacaan ini memiliki makna yang berbeda. Minal khubuthi dengan ba yang disukun memiliki makna yang tidak sama dengan minal khubuthi. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala beliau menjelaskan, kalau minal khubuthi dengan ba yang disukun, maknanya adalah asyarr. Maknanya adalah asyarr. Yakni minal khubuth, yakni kejelekan. Wal khaba'is, maknanya adalah an-nufush syarirah, jiwa-jiwa yang rusak, jiwa-jiwa yang jelek. Berarti kalau dia membaca doa Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith, artinya ya Allah sesungguhnya aku berlindung diri kepadamu dari kejelekan dan dari jiwa-jiwa yang jelek. Nah, ini kalau bacaan minal khubuthi disukun. Kalau dia membacanya minal khubuthi dengan ba yang didhammah, makna al-khubuth itu jamak dari khabith, yakni dhukranu syaitan, syaitan laki-laki. Adapun al-khubaith, yakni inathu syayatin, syaitan-syaitan perempuan. Berarti kalau dia membaca Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith, artinya ya Allah sesungguhnya aku berlindung diri kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Nah, lalu mana yang lebih baik untuk kita dibaca? Apakah dengan khubuthi dengan ba yang disukun, atau minal khubuthi dengan ba yang didhamma. Nah, kalau Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, beliau lebih condong kepada bacaan minal khubthi dengan ba yang disukun. Kenapa? Karena maknanya itu lebih luas. Kalau ba yang didhammah itu hanya pada syaitan, namanya khusus, ya kan? Kalau asyarr, an-nufusus syarirah, jiwa-jiwa yang rusak, ini maknanya luas. Termasuk pula ada jiwa kita sendiri yang rusak, ya kan? Karena kita itu memiliki, terkadang memiliki jiwa yang rusak. Setiap kali kita hendak ceramah, kita mengucapkan apa? Baca apa? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah dari kejelek-jelek, dari kejelekan jiwa kita. Nah, maknanya luas, apakah kejelekan jiwa yang jelek milik kita manusia atau dari kalangan syaitan. Nah, kalau kita membaca khubuth itu hanya berlindung diri dari syaitan saja. Nah, makanya dengan makna yang lebih luas, maka itu yang lebih baik untuk kita baca. Meskipun kita tidak bisa menyalahkan bagi yang membaca minal khubuthi dengan ba yang didhammah. Nah, namun kalau kita lihat makna yang lebih luas, maka itu yang lebih bagus untuk kita baca dengan membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi dengan ba yang disukun wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung diri kepadamu dari kejelekan dan dari seluruh jiwa-jiwa yang jelek. Nah, maka ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ada hadis yang lain yang juga menjelaskan bacaan yang dianjurkan untuk kita membacanya pada saat hendak masuk kamar mandi, selain doa yang kita baca tadi, yaitu membaca bismillah. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, satru ma yakunu bainal jin wa aurati bani adam idza dakhala al khala ay yaqula bismillah. Penutup, satir, pembatas antara jin, pandangan jin dan aurat manusia, penutupnya adalah pada saat dia masuk kamar mandi, dia membaca bismillah. Nah, berarti kalau dia membaca bismillah kemudian dilanjut dengan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, maka dia telah berlindung diri dari syaitan, dari jiwa yang jelek. Kemudian pula dia berlindung diri kepada Allah dengan menutup auratnya dari pandangan jin. Nah, kalau kita fahami dengan mafhum mukhalafah, berarti kalau seandainya ada yang masuk kamar mandi dia tidak membaca basmalah, dia mungkin tertutupi dari pandangan manusia, namun dia tidak tertutupi dari pandangan jin. Manusia tidak bisa melihat, namun auratmu dipelototin oleh jin. Nah, kita harus malu juga. Meskipun kita tidak bisa melihat jin yang ada di kamar mandi tersebut. Nah, namun kita juga harus merasa malu, sehingga kita upayakan ketika hendak masuk kamar mandi membaca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan, bagaimana kalau seandainya seseorang lupa membaca doa pada saat hendak masuk kamar mandi? Nah, apakah dia kemudian membacanya di dalam, atau nanti dia keluar lagi, baca lagi baru masuk? Seperti apa? Nah, ini terjadi khilaf di antara para ulama. Namun Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala dengan penjelasan beliau Di sini saya sampaikan secara ringkasan hasilnya saja, bahwasanya kalau memang dia menghendaki untuk keluar lagi dan membaca doa, maka tidak mengapa yang dia melakukan demikian. Seperti halnya seseorang yang mungkin di sore hari hendak maghrib, dia menutup pintu rumahnya dengan membaca basmalah, ternyata lupa. Nah, kalau dia menghendaki membuka kemudian menutup lagi dengan baca basmalah, hal tersebut tidak mengapa. Meskipun kalau seandainya mungkin dia masuk ke darurat lupa, ya dia tidak membaca, tidak masalah, jangan dibaca di dalam. Nah, wallahu ta'ala alamu bisawab. Baik, kemudian lagi, bagaimana kalau seandainya dia buang airnya itu bukan di kamar mandi, di semak-semak, ya kan, di belakang pohon, kayaknya di semak tersembunyi. Apakah juga dianjurkan bagi dia untuk membaca doa ini atau bagaimana? Nah, juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dianjurkan dia membaca yaitu pada saat dia hendak. Pada saat hendak dia buang hajatnya, dia membaca doa tersebut, baru dia membuka untuk membuang hajatnya tersebut. Ini juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, jadi pas dingin dia melepas kolornya atau gimana? Sebelum dia ngelepas kolornya, dia baca Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Kenapa? Karena maknanya luas. Nah, tidak hanya di tempat kamar mandi saja, kita berlindung diri kepada Allah dari kejelekan dan dari jiwa-jiwa yang jelek. Nah, wallahu ta'ala alamu bisawab. Nah, di dalam hadis yang kita baca tadi, ma'asyiral ikhwah barakallahu fikum, ada beberapa faedah yang bisa kita petik. Di antaranya adalah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak kemudian merasa dirinya aman disebabkan beliau sebagai seorang nabi, seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian. Meskipun beliau sebagai seorang nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang rasul, namun beliau selalu merasa diri untuk butuh kepada Allah. Butuh perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semua itu beliau lakukan sebagai bentuk pengajaran terhadap umatnya, bahwasannya seseorang harus betul-betul selalu merasa diri butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang hakikatnya demikian. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid, iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wahai sekalian manusia, kalian semua itu butuh kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala maha kaya, maha terpuji. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah akan menghilangkan kalian semua dan Allah akan mendatangkan makhluk yang baru. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Butuh kepada Allah dalam suatu perlindungan, butuh kepada Allah ketika untuk memenuhi hajat kebutuhan kita, dan itu adalah bentuk tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menaruh harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan hanya kepada Allah. Bentuk tauhid di antara ibadah-ibadah yang tidak diperbolehkan untuk dipalingkan kepada selain Allah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu menjaga dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan, "Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massaniya su'." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan, kalau seandainya aku mengetahui perkara yang gaib, niscaya aku akan lebih memperbanyak untuk melakukan kebaikan dan aku tidak akan tersentuh sedikit pun dari kejelekan. Rasulullah tidak mampu menjaga dirinya sendiri. Pada perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka. Nah, beliau pun diracun oleh orang-orang Yahudi. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui ilmu ghaib. Beliau tidak bisa menjaga diri sendiri. Semua itu berkat pelindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah yang menjadi panutan, contoh suri tauladan kita. Kita untuk selalu dan selalu mengharap, merasa butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa diri kita kuat, jangan merasa diri kita sempurna, jangan merasa diri kita itu mampu segalanya untuk melakukan. Lah, kita itu makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan lemah. Nah, demikian pula pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang kita baca tadi adalah dianjurkan untuk membaca doa. Nah, untuk membaca doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dengan tambahan yang kita sampaikan tadi, yaitu dengan lafaz bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, di sini beliau mengatakan, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah mengatakan, fa idza qala qa'il. Ini saya baca saja, saya bacakan apa yang saya sebutkan tadi. Fa idza qala qa'il, apabila ada yang mengatakan, wa idza kuntu fil bar famata aquluhu. Kalau seandainya saya ini di mungkin di tempat yang luas, ya kan, bukan di kamar mandi, maka kapan saya membaca doa ini? Maka Syekh Muhammad Shalih mengatakan, taqul, engkau mengucapkan, inda akhiri khatwatin tajlisu indaha idza aradtal julus, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Engkau mengucapkan ini, doa ini, pada saat langkah terakhirmu ketika engkau hendak duduk buang air, buang hajat. Nah, langkah terakhir sebelum duduk kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, baru kita lanjutkan buang hajatnya. Nah, ini yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, termasuk pula di lautan, di perahu, ya kan, lagi mancing asing kebelet, buang air kecil, buang air besar, kapan kita bacanya? Ya ketika hendak hajat, buang hajat tadi. Nah, kalau seandainya tadi kita di depan mau buang hajatnya di belakang perahu, ya ketika langkah terakhir, ketika anda mungkin membuka penutupnya, baca. Nah, ketika anda duduk, kalau seandainya mungkin mau buang air kecilnya di tempat itu juga, ya sebelum dia buka, dia baca Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, di dalam hadis ini pula kita mendapatkan pelajaran bahwasannya hadis tersebut menetapkan sifat ilmu pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki ilmu. Nah, kenapa demikian? Disebabkan karena tidak mungkin kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak mengetahui perkara. Nah, tidak seperti yang diyakini oleh orang-orang Jahmiyah yang meniadakan seluruh sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menafikan seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih hina daripada sebongkah batu. Sebongkah batu yang tidak bisa bergerak pun memiliki sifat. Sifatnya keras, sifatnya berat, ya kan? Namun mereka menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak memiliki nama, tidak memiliki sifat. Dengan beralasan kalau Allah memiliki nama, Allah memiliki sifat, berarti Allah sama dengan makhluk. Nah, ini kesesatan, bahkan kekufuran. Mereka menyangka bahwasannya ta'addudul asma' yaqtadi ta'addudu az-zawat. Keyakinan mereka juga banyaknya nama itu melazimkan banyaknya zatnya. Nah, kalau Allah memiliki nama-nama berarti Allah banyak. Nah, itu tidak mungkin kata mereka. Akhirnya mereka meniadakan. Allah tidak memiliki nama, Allah tidak memiliki sifat. Nah, na'udzubillah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sendiri menetapkan di dalam Al-Quran. Dan dalam hal ini keyakinan ahli sunnati wal jamaah merupakan keyakinan yang benar. Bahwasannya Allah memiliki nama dan memiliki sifat berdasarkan yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang sama sekali tidak menyerupai nama dan sifat-sifat makhluk. Nah, Alimah bin sahabah yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhum kalau tidak salah menyebutkan bahwasannya samanya nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat Allah dengan nama dan sifat makhluk yang sama itu hanya sekedar nama. Namun hakikatnya tidak akan sama dan jauh berbeda, tidak bisa disamakan. Sebagaimana yang terjadi di kalangan sesama makhluk, nama yang sama namun memiliki hakikat yang berbeda. Seperti contoh manusia memiliki tangan, sapi juga memiliki tangan. Lalu apakah tangan manusia sama seperti tangan sapi? Berbeda. Kita memiliki telinga, sapi juga memiliki telinga. Namun apakah sama telinga kita dengan telinga sapi? Berbeda. Kita memiliki sifat melihat, kucing juga memiliki sifat melihat. Namun hakikat kekuatan melihat apakah sama penglihatan kita dengan penglihatan kucing? Tidak sama. Sesama makhluk memiliki nama sifat yang sama namun tidak memiliki hakikat yang sama. Terlebih lagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslih syai, tidak ada yang menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu apapun. Nah, tidak sama. Nah, sehingga menetapkan nama-nama dan menetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tidak melazimkan Allah itu serupa dengan makhluk. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan suatu faedah, tidak salah kalau tidak salah dalam kitab Taqrib Tadmuriyah, bahwasanya kalau seandainya Anda berjumpa dengan seorang Jahmiyah yang menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah, mereka hanya menetapkan zat Allah saja, maka silakan Anda tanya kepada Jahmiyah tersebut. Kalau Anda seandainya menetapkan sifat Allah hanya zat, ada, bukankah makhluk manusia juga ada? Manusia memiliki sifat ada, Allah juga ada. Berarti Anda menafikan, menyamakan Allah dengan makhluk. Mereka tidak akan berani untuk kemudian menafikan wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka menafikan wujud Allah, maka mereka telah jatuh dalam kekufuran, keluar dari Islam. Makanya mereka hanya menetapkan satu saja, yaitu zat wujud Allah. Nah, silahkan Anda tanya kepada mereka. Kalau Anda menetapkan Allah wujud, manusia juga wujud. Berarti Anda menyamakan Allah dengan manusia. Dia akan mengatakan satu dari dua pilihan. Yang pertama, tidak akan mungkin mengatakan, oh berarti Allah tidak ada, maka dia kafir. Pasti dia menjawab satu jawaban, zat Allah, wujud Allah tidak sama dengan wujud manusia. Maka lakukan sifat Allah yang lainnya seperti itu pula. Ketika Anda tidak menyerupakan wujud Allah dengan wujud manusia, maka silakan lakukan pula. Sifat Allah juga demikian. Sifat Allah sama namanya, namun tidak sama hakikatnya dengan sifat makhluk. Untuk membantah kelompok-kelompok firqah yang sesat dalam nama-nama dan sifat, lakukanlah demikian. Mu'tazilah yang hanya menetapkan beberapa sifat. Asy'ariyah juga demikian. Nah, semuanya tidak bersumber dengan Al-Quran, namun semuanya itu hanya dari ra'yu, al-uqul, akal-akal mereka. Tidak mengikuti dasaran dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin sampai sini ikhwan yang bisa kita sampaikan. Fa insyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya biiznillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.